Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna asdaqal hadith kitabullah, wa inna afdalal hadyu Muhammadin, wa syarrul umur muhtathatuha, wa kullu muhtathin bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar, fal'iyadu billah. Ayuhat tulab wa talibat suffah al-Quran Abdullah bin Mas'ud online, tasyarrafna biliqa'ikum listimrar dirosah ilmi tajwid. Wa fil liqa'i sabiq qad tahaddatsna an fadilati qira'atil Qur'an wa hukmi ta'allumi ilmi tajwid wa ma yata'allaqu bihi. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنتحدث عن الاستعاذة والبسملة عند قراءة القرآن. فقبل كل شيء هيا نبتدئ لقاءنا بدعاء التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, wa'allimni ma yanfa'uni, warzuqni 'ilman yanfa'uni. Amin. Ayat tulabat tulabat al-ahibbat, kama huwa ma'lum annal isti'adha wal basmalah mashru'atani fi qira'atil Qur'an atau inda qira'atil Qur'an. Wa ma hiya al-isti'adah, wa kaifa naqra'uha inda naqra'ul Qur'an. Al-isti'adah huwa masdarusti'adhin, ay talabul a'udhi wal'iyadh. Wa ma'nahu lughatan al-iltija' wa tahassun wal-i'tisam. Fa'idha qala al-qari' a'udzu billah fa ka'annahu qala altaji'u wa atahassan billah. Thumma syara at-ta'awud wal isti'adha haqiqatan indal qira'ah fi qawlil qari' a'udzu billahi minasy syaithanir rajim أو غيرها من الصيغ الواردة في الاستعادة. والاستعادة لفظ يحصل به الالتجاء والتحسن والاعتصام بالله من الشيطان الرجيم. وهي ليست min al-Qur'an bil ijma', walafduha lafdul khobar wa yuradu bihi ad-du'a ay Allahumma a'idhni minash shaytanir rajim. Ayuhat tulab wa talibat, anna si ghatul isti'adah al-mukhtar li jami'il qurra wa amatil fuqaha fi sighatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim li annaha aqrabus siyaq mutabiqatan li qawlihi ta'ala fi surah an-nahl فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَيَجُوزُ التَّعَوُّذُ بِغَيْرِ هَذِهِ الصِّيغَةِ مِمَّا فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا أَوْ نَقْصٌ مِمَّا وَرَدَ بِهِ نَقْلٌ عَنِ الْأَئِمَّةِ نَحْوُ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحكم الإتيان بالاستعاذة في أول التلاوة رأى جمهور العلماء على أنها مستحبة عند قراءة القرآن بل قيل إنها واجبة وحكمها من حيث الإسرار والجهر يسر بها في الصلاة وعند قراءة الشخص منفردا هذا حكم الأول أما حكم الثاني يجهر بها في التعلم مثل هذا والمحافل أما الثالث إذا قرأ جماعة دورا يجهر الأول ويسر الباقون بالاستعادة هذه الاستعادة عند قراءة القرآن هذا البيان al-isti'adah inda qiraatil Qur'an. Para mahasiswa dan mahasiswi Shufa Al-Qur'an Abdullah bin Mas'ud online yang sangat saya sayangi, pada pertemuan ini kita akan berbicara soal isti'adah atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika membaca Al-Quran. Setelah pada pertemuan yang lalu kita berbicara pertemuan pertama tentang fadilah qiraatil Quran, keutamaan membaca Quran. Kemudian yang kedua soal hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, sekarang pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang membaca ta'awudz atau isti'adzah ketika membaca Al-Qur'an. Pengertian isti'adzah atau yang kita biasa sebut ta'awudz, kata isti'adzah adalah masdar dari kata isti'alun. Artinya thalabul ayat talabul auz wal iyad, artinya minta perlindungan. Adapun artinya secara bahasa ada tiga. Satu, al-iltija. Dua, at-tahassun. Tiga, al-i'tisam. Sebenarnya artinya dalam bahasa Indonesia ini hampir sama. Al-iltija, minta perlindungan. At-tahassun, minta dibenteng. Karena dari hisn artinya benteng, artinya tetap minta perlindungan juga maksudnya. Kemudian al-i'tisam, minta pemeliharaan, artinya juga minta perlindungan. Jadi secara bahasa ta'awudz atau isti'adzah itu artinya berapa? Tiga, yaitu al-iltija satu, yang kedua at-tahassun, yang ketiga al-i'tisam. Nah, ketika orang yang membaca Al-Quran itu, maksud kami, ketika ada orang mengucapkan a'udzubillah, seakan-akan dia begini, berkata begini, saya minta perlindungan, saya minta dibentengi, dan saya minta pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata ta'awudz dan isti'adzah ini menjadi suatu kebiasaan bagi orang yang membaca Al-Qur'an, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau bentuk-bentuk kalimat lain, sighat, jamaknya siyah, yang seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, dengan isti'adzah atau kalimat isti'adzah ini, diharapkan dengan kita membaca isti'adzah, kita akan mendapatkan perlindungan, kita akan mendapatkan pemeliharaan oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalau kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu dalam hati kecil kita, kita berharap mudah-mudahan kita dipelihara, kita dibentengi, kita dilindungi oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk. Para ulama sepakat bahwasanya al-isti'adzah itu bukan dari Al-Qur'an. Bukan dari Al-Qur'an. Adapun lafadznya, lafat khobar, maksud kami kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalimat itu bukan dari Al-Qur'an. Walaupun ada ayat yang menyatakan fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, tapi tidak a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan. Kalau kalimat dari Al-Qur'an misalnya tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, ini asli dari Al-Qur'an. Atau lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ini asli dari Al-Qur'an. Atau kallala wazar, ini asli dari Al-Qur'an. Adapun a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu bukan berasal dari Al-Qur'an. Kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim tadi, ini saya ulang lagi, demikian ijma' para ulama. Nah, kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu adalah khobar, kalimat berita, tapi yang dimaksudkan adalah doa. Artinya, ketika kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu seakan-akan kita mengucapkan Allahumma a'idzni minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya berlindung kepada Ya Allah, lindungilah aku. Allahumma a'idzni. Ya Allah, lindungilah aku dari setan yang terkutuk. Para mahasiswa dan mahasiswi yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk kalimat isti'adzah menurut para qurra atau pembaca Al-Quran dan mayoritas fuqaha, bentuknya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bentuk kalimatnya. Kenapa? Karena bentuk kalimat ini yang paling sesuai atau lebih mendekati, yang paling lebih mendekati dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98, yaitu fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, yang artinya maka jika engkau, maksudnya ini adalah Nabi Muhammad, tetapi dalalahnya adalah umum untuk semua orang yang baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, kalimat fasta'iz billahi minasyaitonir rajim inilah yang paling sesuai dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Para ulama membolehkan membaca ta'awudz dengan bentuk-bentuk yang lain, asal tetap dalam kerangka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan lebih selamat apabila ta'awudz tadi memang ada sumbernya, baik dari Rasulullah SAW atau para ulama. Boleh ditambah, boleh dikurang dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti ini, kalau ini bentuk tambahan. Ketika kita akan baca Quran, maka kita akan membaca a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim. Nah, karena ada tambahan itu, silakan. Tambahannya apa? Kata as-samii'il 'aliim. Atau kita kurang. A'udzu billahi minasyaiton. Itu saja. Ar-rajiimnya tidak. Jadi misalnya kita akan membaca surah Al-Fath misalnya, atau kita akan membaca surah An-Nasr misalnya, atau kita akan baca surah Wadduha misalnya, cukup kita baca a'udzu billahi minasyaiton, kemudian kita baca surah Al-Fath, kita baca surah An-Nasr, kita baca surah An-Nas misalnya, semacam itu. A'udzubillahi minasyaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau ada orang membaca begitu, jangan bilang deh kurang itu ar-rajim. Bagi yang tidak tahu mungkin begitu. Tapi bagi yang sudah belajar ilmu tajwid, insya Allah kita akan tidak langsung menyalahkan, tapi kan tanya, memang sengaja dibaca begitu? Iya, karena memang sighat atau bentuk dari ta'awud itu bermacam-macam. Nah, selanjutnya tentang hukum membaca isti'adzah atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada awal membaca Al-Qur'an. Jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwasanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah mustahabbah. Artinya disunahkan. Bahkan ada yang menyatakan wajib. Nah, ini hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi lebih kuat yang sunnah. Nah, tentang apakah dia itu dibaca pelan atau dibaca keras, ini ada tiga pendapat. Yang pertama, dibaca pelan ketika sholat dan ketika membaca Quran sendirian. Pelan. Jadi kita sholat akan membaca Al-Fatihah misalnya, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah kan boleh pelan, boleh keras. Nah, kemudian setelah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi isti'adahnya dipelankan. Kemudian yang kedua, dibaca keras ketika dalam pengajaran dan dalam upacara-upacara, pertemuan-pertemuan, haflah. Nah, kita baca, mari kita baca ta'awud, maka kita baca keras a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau kita akan membaca Quran tilawah yang sering begitu boleh, atau murattal, maka ta'awudnya dikeraskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita baca apa yang kita inginkan atau yang menjadi tugas kita. Misalnya kita akan membaca surah Al-Mudathir misalnya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, ila akhiril ayat. Jadi keras ya. Apabila itu dalam pembelajaran, kita mengajar anak, atau juga dalam tadi ihtifal, pertemuan-pertemuan atau upacara-upacara tertentu. Nah, yang ketiga, apabila dibaca secara bergiliran, yang ketiga, maka yang pertama membaca dengan keras, kemudian yang selanjutnya membaca dengan pelan. Misalnya dalam halaqah Quran, urut baca misalnya surah Al-Baqarah, baca a'udzu billahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, Nah, terus yang kedua, baca surah An-Naba. Nah, pada yang kedua ini pelan dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Begitu seterusnya. Yang ketiga, giliran ketiga, Anda baca surah Az-Zalzalah misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan seterusnya. Nah, inilah pembahasan soal isti'adzah. Sekarang kita menginjak pada basmalah. Al-basmalah masdaru basmalin. Kita sudah membicarakan hal yang baru ini ya, para mahasiswa dan mahasiswi. Ayat tulab wa talibat nabhas an madda al-jadidah ba'da an bahathna an al-isti'adah wa nahnu nal'an nabhas anil basmalah. Al-basmalatu masdaru basmalin. Idza qala bismillahirrahmanirrahim. Wa basmala min babin nahti fil lughah. Wa huwa ayyakhtasira min kalimatain fa'aktsara kalimatan wahidatan biqasdi ijazil kalami wa huwa simai wa minal masmu' minhu hawqala idza qala la hawla wa la quwata illa billah wa halala idza qala la ilaha illallah wal basmalatu sighatun wahidatun wa hiya bismillahirrahmanirrahim wa ma'naha aqra'u hala kauni mubtadian au mutabarrikan bismillahirrahmanirrahim wahia ba'du ayatin min suratin naml bila khilaf fi qawlihi ta'ala innahu min Sulaiman wa innahu bismillah wa innahu bismillahirrahmanirrahim al-maktuba bi surati an-naml al-ayah 30 amma hukmul basmalati fi awwali kulli suratin madha hukmu qiraati al basmalah fi kulli suratin faqala al ulama annahu yata'ayyanul ityan biha fi kulli suratin siwa surah Baro'ah. Limada? Li'anna bismillah amanun wa baro'atun ay surah Baro'ah nuzilat bisayfi wala yatanasab al-aman wassayf. Amma hukmuha ay hukmu qiraati basmalah fi ghairi awwali surah mustahabbah. Wa kaifiyatu qiraatil isti'adah ma'a basmalah ma'a awwali surah huna arba'ah aujuh. Al awal wasola al jami'a ay al qari wasola al jami'a ay wasola al isti'adah bil basmalah bi awwali surah. Matalan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza urid au nurid an naqra masalan surah Al-Lahab nasilul jami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Hadi kaifiyatul ula. Kaifiyatul tsaniyah qata'al jami'. Ai taqra nihayatas surah thumma takif thumma taqra al-basmalah thumma takif thumma taqra bidayat as-surah. Masalan naqra surah al-adiyah wa surah al-qari'ah naqra nihayat as-surah Al-Adiyah. Inna rabbahum bihim yawma idhilla khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Hadihiya kaifiyatu al-thaniyah. Karir marut Tanzania. Inna rabbahum bihim yawma idhilla khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Thumma kaifiyatu asalisa wahya qata al awal wa wasala sani bisalis ai taqra nihayata as-surah thumma taqifu thumma tasilu al basmalah bi bidayah surah Italia. Masalan sanakro al-qari'ah wa at-takathur. Narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur. Agadahwa karir marutan Tanzania. Nakro al-qari'ah wa at-takathur. Narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur. Au nakro masalan az-zalzalah wal-'adiyah. Nakro nihayah surah az-zalzalah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. هكذا هو كي هكذا هي كيفية قراءة البسملة baina surataini. Ayatullah wa talibat, hunaka wajhun rabi'un mumtana'un, wahuwa waslu nihayati surah bil basmalah thummal waqf thumma qara'a awala surah wala tasihul qira'ah bi. Dimana? Li alla yuwahhimus sami annal basmalata ayatan minas surah as-sabiqah wal basmalah innama ta'ti fi awalis surah la fi awailis suar wala awakhirnya. Matalan nakro surah al-ma'un wa al-kautar, hadhi kiro'ah mamnu'ah. Marotan thania, la tasih al-kiro'ah mithla hadha. Wa yamna'una al-ma'una bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Hadhihi qira'ah al-mamnu'ah. Aw masalan naqra' surah al-kafirun wa surah An-Nasr. Lakum dinukum. Oh, surah Al-Kafirun awalan. Surah Al-Kafirun dan surah An-Nasr. Lakum dinukum waliyadini bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Hadhihi al-qira'ah al-mamnu'ah. Amma kaifiyah qira'ah nihayah suratil anfal ma'a awali surah baro'ah au surah at-taubah indal qura' huna salah satu aujuhin ma'a mulahadhah adami wujudi al-basmalah fi awali surah baro'ah kama sabaqo dikruhu wa hadhil aujuh hiya al-ula al-wasol biduni sakat ay wasola nihayata suratil anfal ma'a bidaya surati baro'ah biduni sakat. Masalan au al-qira'ah mislah sanakro torfa al-ayah al-akhirah min surah al-anfal. Innahu innallaha bikulli syai'in alim. La takif bal nuwassil biduni sakat. Ukarir marutan firaan kaifiyati al-ula al-wasol biduni sakat ay wasola nihayah surat al-anfal ma'a bidayah surah baro'ah biduni sakat. Hakada inna allaha bikulli syai'in alimim baro'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Sa'ukarrir marutan thaniya al-misal fi hadhil kaifiyah. Inna allaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Akada al-wasol biduni as-sakat wasola nihayah surah al-anfal ma'ah bidayah surah bara'ah biduni sakat. Amma al-kaifiyah al-thaniyah al-wasol ma'asakat ay kiro'a nihayatil anfal thumma koto'a as-saud biduni akhdin nafs muddata harokataini thumma koro'a bidayata surah baro'ah. Al-mithal misli hada. Inna allaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Hada huwa al-kira'a al-kafiyatu al-thaniya. Amma kaifiyah al-salisa koto al-awal anithani ay-nakifu ala nihaya suratil anfal summa nakro' bidayata surah baro'ah. Masalan inna allaha bikulli syai'in alim a'udhu billahi minas syaitanir rajim bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Wahadhil aujuh al-thalitha jaizah idha mantaqolna min nihayah ay suratin sabiqah li surati baro'ah ataubah ila awali surah baro'ah. Nah, selanjutnya kami ingin menjelaskan atau menerjemahkan apa yang tadi telah kami sampaikan tentang bacaan basmalah. Kata basmalah itu adalah masdar dari basmalah. Basmalah yubasmilu basmalatan. Artinya dari kata fi'il madi basmala kemudian fi'il mudhari' yubasmilu masdarnya basmalatan. Artinya ketika orang mengatakan basmala berarti dia membaca bismillah. Dan kalimat basmalah ini adalah an-nahd atau manhud, singkatan di dalam bahasa. Apa yang dimaksudkan an-nahd? Yaitu meringkas dua kalimat atau lebih menjadi satu kalimat dengan maksud untuk memperpendek ucapan, meringkas ucapan. Yang demikian ini adalah simai, artinya dengar, dari orang Arab, lawan daripada istilahi. Contohnya, jadi artinya kita orang non-Arab tidak boleh menyingkat ya itu, karena ini simai, kita hanya mendengar dari orang Arab begini, ya sudah kita begitu. Nah, misalnya hauqola, kalimat hauqola artinya ketika orang mengucapkan hauqola, nah hauqola zaidun misalnya begitu, maksudnya Zaid membaca atau mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Halala misalnya, halala Zaidun artinya Zaid mengucapkan la ilaha illallah. Ini tadi yang disebut apa? An-nahd atau manhud. Nah, bentuk bismillah ini hanya satu, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan isti'adah atau ta'awud tadi. Dapat berbentuk bermacam-macam, asal memang ada sumbernya. Nah, tapi kalau bismillah ini hanya satu, yaitu bismillahirrahmanirrahim saja. Artinya, arti daripada bismillahirrahmanirrahim adalah bahwasanya ketika orang membaca bismillah itu seakan-akan dia berkata begini, saya membaca Al-Quran ini dengan memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, atau saya membaca Al-Quran ini dengan mengambil berkah mutabarrikan dari bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Jadi ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim dalam arti terbesit bahwasanya saya mulai membaca Al-Quran ini dengan bismillah, atau dalam hati kita terbesit saya membaca Quran ini dengan berkah dari bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat tanpa ada perselisihan bahwasanya basmalah adalah bagian dari surah An-Naml ayat yang ke-30. Itu merupakan surat daripada dari Sulaiman kepada Ratu Balqis. Demikian menurut riwayat yang masyhur, di mana Nabi Sulaiman menulis surah. Kemudian setelah sampai di Yaman, tempat kerajaan Balqis, dibaca innahu min Sulaimana. Nah, ini wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Lainnya dengan isti'adah tadi, bukan bagian dari Quran. Kalau basmalah bagian dari Quran, jelas. Adapun hukum membaca basmalah pada awal surah, para ulama menyatakan bahwasanya disyariatkan membaca basmalah di awal surah dari semua surat yang ada di Al-Quran, kecuali surah Baro'ah atau surah At-Taubah, dan nama-nama lain ada dari surah Baro'ah ini. Kenapa? Karena bismillah itu mengandung arti keamanan. Sementara surah Baro'ah ditujukan, diturunkan maksud kami, untuk memperingatkan orang-orang kafir dengan pedang atau dengan keras, maka tidak pantas, tidak sesuai layatanasab, tidak sesuai apabila kita membaca surah Al-Baro'ah, kita membaca surah Basmalah, kita membaca Basmalah, karena Basmalah nuansanya adalah aman, keamanan, sementara Baro'ah nuansanya adalah perang. Jadi pada surah Al-Baro'ah, surah Baro'ah atau surah At-Taubah, kita tidak disunahkan atau disyariatkan membaca basmalah. Adapun hukum membaca basmalah pada selain surah Al-Baro'ah itu adalah sunnah. Sedang cara membaca isti'adzah dan basmalah ini ada 4 cara. Yang pertama, dengan menyambung seluruhnya. Artinya, setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca awal surah, seperti contoh yang tadi sudah kami sampaikan pada waktu menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, memutus semuanya. Artinya membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian berhenti, setelah itu membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian berhenti, kemudian setelah itu membaca surat yang akan kita baca. Inilah yang kedua. Adapun yang ketiga adalah memutus yang pertama dan menyambung yang kedua dan yang ketiga. Artinya begini, kita membaca dulu ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu basmalahnya dengan surah yang akan kita baca kita jadikan satu. Tadi kita beri contoh misalnya, atau kita akan membaca surah Al-Lahab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti, kemudian bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi watab. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat adalah menyambung yang pertama dengan yang kedua dan memutus yang ketiga. Maksudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim disambung dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian berhenti, putus, kita membaca awal surah. Nah, adapun membaca bismillah di antara dua surat, apabila kita telah selesai membaca surah dan kemudian kita ingin membaca surah yang lain yang sudahnya tanpa kita memutus bacaan, maka kita tidak diharuskan membaca ta'awudz atau isti'adzah. Hanya kita membaca bismillah saja. Jadi ketika kita membaca dua surah, misalnya begini, kita akan membaca surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim, atau awalnya kita dengan ta'awudz ya, karena kita mulai pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sampai seterusnya. Jadi tidak diharuskan membaca ta'awudz atau isti'adzah walaupun surah tadi baru, kalau memang kita membacanya dalam rangkaian bacaan. Nah, di sini ada tiga cara tentang membaca basmalah pada dua surah apabila tidak dalam rangkaian bacaan. Pertama, wasolal jami, artinya menyambung seluruhnya. Misalnya kita membaca surah 2 ya, surah Al-Qari'ah dengan surah At-Takatsur. Bagaimana basmalahnya? Wasolal jami, semua diteruskan. Kita ambil misalnya ayat yang terakhir dari surah Al-Qari'ah. Narun hamiyatum bismillahirrahmanirrahim alhaakumuttakatsur. Seperti tadi sudah kita beri contoh ya. Sudah saya sampaikan juga contohnya pada waktu kita sampaikan yang berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, kita putus seluruhnya. Jadi begini, narun hamiyah titik, bismillahirrahmanirrahim alhaakumuttakatsur. Kemudian yang ketiga, dipotong yang pertama, disambung yang kedua dan yang ketiga. Misalnya narun hamiyah, terus bismillahirrahmanirrahim alhaakumuttakatsur. Jadi inilah cara membaca basmalah di antara dua surah. Jadi kita tidak disunahkan atau tidak diharuskan membaca ta'awudz. Nah, selanjutnya ada bacaan yang terlarang atau dilarang, yaitu menyambung akhir surah dengan basmalah, kemudian berhenti waqaf, kemudian membaca awal surah. Ini tidak boleh. Contoh, misalnya kita akan baca surah Al-Ma'un dengan Al-Kautsar. Begini. Wa yamna'unal ma'una bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, terus inna a'tainakal kautsar. Tidak boleh. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena nanti orang yang mendengar menganggap bahwasanya bismillah itu bagian dari surah Al-Ma'un, padahal basmalah itu adalah awal dari surah dan akhir daripada surah. Begitulah cara membaca basmalah di antara dua surah. Ada tiga cara tadi ya, disambung seluruhnya, kemudian diputus seluruhnya, kemudian diputus yang awal, disambung yang kedua dan yang ketiga. Nah, bahasan terakhir adalah membaca akhir daripada dari surah Al-Anfal dan awal surah Baro'ah. Karena kan surah Baro'ah tidak ada basmalahnya. Ini pun oleh para ulama dibahas. Itu ada tiga cara. Yang pertama adalah wasol tanpa sakat. Sakat itu berhenti dengan tidak mengambil nafas. Ini nanti akan kita bahas dalam kajian selanjutnya. Misalnya kita ambil akhir daripada surah Al-Anfal, seperti tadi yang sudah kami contohkan, yaitu innallaha bikulli syai'in 'alim bara'atun minallahi wa rasulih. Kan tadi sudah kan? Nah, jadi disambung nih duanya. Innallaha bikulli syai'in 'alimum bara'atun minallahi wa rasulih dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wasol, tetapi sakat, artinya berhenti sejenak, sekedar dua harokat. Innallaha bikulli syai'in 'alim bara'atun minallahi wa rasulih. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan memutus yang pertama, kemudian setelah itu membaca permulaan surah Bara'ah. Kita contohkan tadi, innallaha bikulli syai'in 'alim. Kemudian kita akan membaca surah Bara'ah, kan kita disunahkan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, demikianlah tentang ta'awudz dan basmalah. Mudah-mudahan dapat kita pahami sehingga kita akan lebih sempurna dalam membaca Al-Quran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan jazak atas segala perhatiannya. Dan akhirnya mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca kafaratul majlis. Wa nakhtatim hadzal liqa bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.